Gue suka banget olahraga. Dari latihan crossfit, push up, sampai angkat beban, sikat deh. Meski olahraga berat, gak ada lagi masalah sama keringat yang bikin ganggu olahraga. Iya gak? Iya dong, kayak gue juga nih. Lagi boxing, baju gue gak basah karena keringat yang bikin baju jadi gak nyaman. Sekarang kita berdua pakai pewangi baru, Soklin Pewangi Active Sport. Yoi, terbaru nih dari Soklin Pewangi, pewangi nomor 1 di Indonesia. Andalan banget. Udah pasti dong, kan perlindungannya maksimal. Soklin Pewangi Active Sport ada kandungan teknologi anti gerah, menjaga sirkulasi udara di serat kain, cepat menyerap keringat, baju jadi tetap kering. Anti odor protection dengan antibacterial bits lindungi baju dari bau nggak sedap. Olahraga seru, baju tetap segar. Bener banget, bebas bau 48 jam. Buruan, buat lo semua yang aktif di luar dan suka olahraga, pakai yang bikin adem. Soklin Pewangi Active Sport. Keringat di baju, no way.